السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد, الحمد لله. Insyaallah taala, pada pertemuan kali ini kita akan membaca tafsir dari surat yang berikutnya. Ya, di pertemuan lalu kita membaca tafsir surat Al-Jumu'ah. Selesai, alhamdulillah. Kita masuki surat Al-Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Apabila datang kepadamu, kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, munafiqun, orang-orang munafik, maka mereka berkata, nashhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasul, dan Allah benar-benar mengetahui bahwa engkau sesungguhnya adalah betul-betul utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, dan Allah bersaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu sungguh mereka adalah para pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka, aiman jamak dari yamin, mereka mengambil dan menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, tameng atau perisai. Fasaddu an sabilillah, sehingga dengan itu mereka pun merintangi dari jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya mereka teramat buruk apa yang telah mereka kerjakan. Kita baca keterangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam surat ini. Dan surat Munafiqun tentunya ini adalah madaniyah, surat yang turun setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana pernah kita sebutkan bahwa sebagaimana diterangkan oleh para ulama, tidak ada munafikun di periode Makkiyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekkah dan belum berhijrah, yang ada hanya musyrik dan mukmin, yang ada hanya kafir dan mukmin muslim, hanya ada dua. Ya. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhijrah dan justru ibadah telah dapat dilakukan dengan aman, ya lebih tenang, dan justru ketika para pengikut ya Islam muslimin telah semakin banyak. Dan justru di saat syiar-syiar Islam telah nampak dan ditegakkan, azan berkumandang, sholat berjamaah ditegakkan, ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin Madinah. Begitu pula justru ketika yaitu telah banyak unggul muslimin dan penduduk Madinah berbondong-bondong masuk dalam al-Islam. Di saat-saat itulah ada golongan ketiga ini, yaitu munafik. mereka menyembunyikan kebenciannya terhadap Islam, mereka menyembunyikan kekufuran mereka, tetapi mereka menampakkan keislaman karena menjaga kepentingan dan kedudukan mereka di tengah muslimin. Yang mereka memandang akan merugikan mereka, tapi ketika kaumnya tahu bahwa mereka bukan muslimin, bagaimana mereka akan disikapi oleh kaumnya dan mungkin akan dibenci dan tidak dipandang lagi sebagai tokoh mereka, pimpinan mereka, dan berbagai macamnya. Kepentingan-kepentingan duniawi dan kedudukan, keamanan, dan berbagai macam. Maka muncul munafikun di periode tersebut setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Taimiyah di kitab Al-Iman, ya. Begitu ini. Syekh Sa'di rahimah taala juga seperti itu, beliau menyebutkan lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa kathura al-islamu fiha wa 'azza sara unasun min ahliha min al-aus wal khazraj yuzhiruna al-iman wa yubtinuna al-kufra. Ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dan pemeluk Islam telah semakin banyak di dalam kota tersebut, wa'azza, dan unggul lagi berjaya mendapat izzahnya, memimpin, ya, berkumandang, ya, tersebar. Sara unasun min ahliha, maka jadilah ada beberapa orang dari penduduk Madinah tersebut, minal ausi wal khazraj, baik dari suku Aus maupun Khazraj, ini dua kabilah terbesar dari penduduk Madinah. Maka ada di antara mereka, Aus dan Khazraj, yuzhiruna al-iman, yang menampakkan keimanan seperti muslimin. Namun perbedaannya yubtinuna wa yubtinuna kufra, mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Ini. Adapun Aus dan Khazraj kebanyakan ya jadi para sahabat, Ansar. Tapi ada di antara mereka yang berdusta, menyembunyikan jati dirinya, menampakkan Islaman sama dengan yang lain, namun dalam hatinya menyembunyikan kekafirannya. Untuk apa seperti itu mereka? Liyabqa jahuhum, agar tetap langgeng kedudukan mereka. Mereka yang sebelumnya ditokohkan, mereka yang sebelumnya dipandang di masyarakatnya, agar tetap terjaga, dihormati, didengarkan, dianggap oleh masyarakatnya yang telah berbondong-bondong masuk Islam, maka dengan berat hati dia pun ikut-ikutan berislam secara zahir saja. Watuhkona dima'uhum wataslam amwaluhum, agar terjaga darah mereka, selamat harta benda mereka, tidak diambil sebagai ghanimah, tidak, dan berbagai macam. Padahal ya tentunya Islam pun tidak serta-merta seorang kafir langsung dibolehkan dirampok dan berbagai macam, tapi ada jenis tertentu. Namun mereka ini lebih buruk daripada orang-orang kafir Ahlul Kitab yang terang-terangan menampakkan kekufurannya, karena mereka musuh dalam selimut, ya, mereka ini. Fadzakarallahu min awsafihim ma bihi yu'rafun, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan dari sifat-sifat mereka yang dengan itu mereka dapat dikenali. Untuk apa? Likai yahdar al-ibadu minhum, agar hamba-hamba Allah dapat mengambil sikap waspada, berhati-hati dari mereka. Wa yakunu minhum ala basirah, dan mereka di atas basirah, di atas ilmu yang terang tentang kondisi mereka, sifat-sifatnya, ya, gelagatnya, dan berbagai macamnya. Ya. Jadi ini mukaddimah apa yang disebutkan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'adi rahimahullah ta'ala. Jadi kita tambahkan sedikit, di antara tokoh mereka itu Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'sul Munafiqun, Ra'sul Munafiqin, pimpinan dan kepalanya munafiqin. Anaknya Muslim sejati, masya Allah, sahabat tulen. Ya, dan tidak terima kalau ayahnya itu merendahkan sedikit saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak terima. Tapi tetap dia berusaha berbakti dengan orang tua dan seterusnya. Ayahnya tokoh munafikun, tapi anaknya masya Allah. Dan atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, terjadi perang besar. Namanya Perang Bu'ath. Perang Bu'ath ini terjadi antara dua suku ini, Aus dengan Khazraj. Karena penduduk Madinah sebelum nanti dipersatukan Nabi, semua dilebur. Aus dan Khazraj jadi satu saudara, disebut jadi satu nama Ansar. Yang datang ke Madinah disebut Muhajiri. Setelah dirukunkan, Aus Khazraj jadikan satu nama Ansar. Berikutnya PR-nya adalah mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar. Terus sampai mereka betul-betul solid, ya, para sahabat. Nah dulu sebelum terjadi itu bertahun, berpuluh-puluh tahun, sekian lamanya mereka itu perang terus, dendam kesumat tiada pernah henti. Pertumpahan darah, ya. Ya kalau di kita kan sering kadang dengan kampung sebelah gitu, kampung sini dengan kampung situ, nanti ada pemuda sini kena apa, balas yang sana, seringnya di tetangga sebelah. Nah ini sama-sama tinggal di Madinah, tapi dua suku yang berdekatan ini memang sering ribut. Dan terjadi perang besar, perang Bu'ath tersebut, semuanya ikut turun, sampai tokoh-tokoh sesepuhnya, yang muda yang tua ikut terjun. Dan jatuh korban banyak saat itu, termasuk terbunuhnya tokoh-tokoh sesepuh dua belah pihak. Sehingga yang tersisa ketika Nabi datang, ya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Seandainya mereka tidak terjadi perang besar, tokoh-tokoh sesepuhnya ini masih hidup semua, ini ganjalan besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tokoh Madinah masih ada ini sesepuhnya, sesepuhnya megangin adat luar biasa, berat bagi muslim masuk. Tapi seperti di gelar karpet merah, istilahnya ada beberapa hal Allah persiapkan sebelum datang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dan banyak penduduknya berislam. Ini dan memang kadang-kadang ini plus minusnya muda dan tua, lebih-lebih kalau sebagian ulama menyebut siap itu yang 40 ke atas ya, ini sudah masuk tua, 41, 42 sampai ke atas, kalau 40 ke bawah masih disebut ini ada plus minusnya. Banyak perjuangan Islam itu dari syabab, para pemuda, bahkan Nabi Musa dan belantaranya ya dengan teman-temannya Bani Israel. Nabi Ibrahim ketika memecah berhala, muda, fatah, disebut di Al-Quran. Sami'na fatah, yukallahu Ibrahim, kami dengar ada seorang pemuda, namanya Ibrahim. Dia yang memecah belah, yang mematahkan patung-patung. Nabi Isa diselamatkan, digerobok sama Yahudi, naik ke atas umur berapa? 33 tahun. Belum lagi para pengikut banyak, disebut kebanyakan mereka muda-muda. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi pas matang-matangnya, puncak pemuda. Masuk usia tidak muda lagi 40 tahun. Para sahabatnya yang paling tua di antaranya Abu Bakar Siddiq 38 tahun. Masih termasuk pemuda, apalagi Umar, apalagi Utsman, apalagi Ali. Pemuda sekali, ya. Usia ada Ibnu Umar, ada Anas bin Malik, ada Aisyah. Ini muda-muda semua. Nah, anak muda itu semangat, ya. Diajak elek kadang ya enggak nolak, tapi diajak baik masih mau berubah. Dengan jiwa penasaran, mau ini, mau itu, masya Allah. Nah, ketika ada suatu perubahan menyelisih kaumnya, menyelisih adat, lebih memungkinkan anak muda yang berubah daripada merubah adat di sisi orang tua. Ini. Dan orang tua punya kelebihan, dia sudah stabil, sudah punya pemikiran itu sulit dirubah. Dia sudah punya. Nah, kalau dia di atas kebaikan orang tua, maka jadinya rasikhuna fil ilm. Dia matang keilmuan, dia kokoh tsabitun, dan dia tidak mudah goyah dan digoda. Karena sudah kokoh di atas kebaikan. Tapi kalau tuanya ini kokoh dan terus sekian lamanya di atas adat yang jelek, di atas keyakinan yang batil, di atas khurafat dan takhayul, sulit dirubah. Dan siap berjuang mati-matian mempertahankan tradisi nenek moyang mereka benar atau salah. Ini besar jadi rintangan. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala jadi perang besar, yang terbunuh bukan tanggung-tanggung, bukan 1-2 anak muda, tokoh-tokoh sesepuh dari dua belah pihak Aus dan Khazraj jatuh berguguran. Tersisa sebagian di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Itu pun dia yang akhirnya ya terpaksa menampakkan keislaman. Kalau enggak dia yang dihabisi, ditinggal kaumnya, enggak dianggap lagi. Karena enggak punya, ya meskipun ada beberapa teman, satu dua, enggak punya syaukah, enggak punya kekuatan besar. Tokoh-tokoh yang lain sudah banyak mati. Jadi ini tambahan terjadinya perang buat di sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersisa beberapa mereka, ini tokoh-tokoh munafikun. Kita baca faqala idza ja'akal munafiqun. Ya, Syekh Sa'di tidak menafsirkan dari mulai ayat pertama dan seterusnya, yaitu firman Allah, idza ja'akal munafiqun qalu. Apabila datang kepadamu Muhammad orang-orang munafikun itu, qalu, mereka berkata, ya. Nashhadu innaka ala Rasulullah. Kata Syekh Sa'di, qalu ala wajhil kadhib. Apa yang mereka ucapkan itu secara dusta, bukan sungguhan dari dasar lubuk hati mereka. Ala wajhil kadhib. Nashhadu innaka ala Rasulullah. Kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau betul-betul adalah utusan Allah. Wa hadhihi asy-syahadah minal munafiqin ala wajhil kadhib wan nifaq. Persaksian mereka tadi, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau betul-betul utusan Allah, ini adalah persaksian dari mereka secara dusta dan di atas kemunafikan. Ma annahu la hajah li syahadatihim fi ta'yidi rasulih. Bersamaan dengan itu, padahal tidak ada butuh, tidak dibutuhkan persaksian mereka untuk mengokohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau orang bersaksi, mau mengakui atau enggak, Nabi adalah Rasulullah, utusan Allah, syaa am aba, suka tidak suka, mau enggak mau, beliau betul-betul Rasulullah haqqan, betul-betul utusan Allah yang benar. Fa inna Allah, karena sesungguhnya Allah, ya'lamu innaka larasul. Allah tahu kalau engkau betul-betul adalah rasulnya. Ya. Allah tahu betul-betul engkau adalah rasulnya. Ya cukup. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan bahkan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafikun itulah mereka para pendusta. Yani fi qaulihim wa da'wahum, yakni dalam ucapan mereka dan pengakuan mereka tersebut. Wa anna dzalika laisa bihaqiqatin minhum, dan bahwasanya ucapan mereka tersebut bukan betul-betul merupakan hakikat fakta kondisi dari mereka, tetapi hanyalah ucapan palsu di mulut-mulut mereka saja. Jadi ini yang dimaksud tentang ayat tersebut. Dan ini adalah jelas makna ini, di mana kedua-duanya Allah sebutkan, Allah tahu engkau rasulnya, dan Allah bersaksi munafikin itu para pendusta. Dan ini apa? Di sini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya qaul yang hak, yang benar itu benar, tapi namanya pendusta tetap pendusta. Dan bukan berarti, dan ini sebagaimana dalam hadis pernah kita sebutkan juga, di Abu Hurairah diajari ayat kursi oleh syaitan yang ditangkapnya dan mengatakan, kalau engkau baca ayat ini, ayat kursi, engkau akan ada penjaga. Nabi mengatakan, sodakoka wahu wagadu. Ya, kalau itu, ini syaitan, dia berkata jujur kepadamu, padahal dia seorang pendusta. Syaitan biasa berdusta, dan dia seorang pendusta, tapi untuk kali itu, dia berkata benar, berkata jujur. Ayat kursi bisa menjadi biiznillah penjaga seseorang dalam harta bendanya ketika dia baca ayat kursi. Ya. Nah, adapun di sini munafikun, Allah persaksikan mereka kadzibun, para pendusta. Dan dalam ucapan ini, ucapan bahwasanya innaka rasulullah, Nabi Muhammad betul rasulullah, betul memang rasulullah betul. Tapi mereka apa? Dusta. Ucapannya benar. Ya, maka Allah katakan wallahu ya'lamu innaka la rasul. Kalau cuma dikatakan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, Allah mempersaksikan orang-orang munafikin itu para pendusta. Mungkin orang akan menganggap berarti mereka bohong ya ketika mengatakan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya berarti enggak benar ya. Kalau ini adalah utusan Allah. Padahal bukan, bukan Rasulullah. Bukan seperti itu maknanya. Ini betul-betul Rasulullah. Iya. Seperti yang mereka ucapkan. Dan Allah tahu itu. Engkau, Nabi Muhammad, betul-betul Rasul utusan Allah. Ini benar. Cuman Allah mempersaksikan dan Allah tahu maha mengetahui isi kalbu seseorang bahwa mereka itulah kadzibun. Sungguh betul-betul mereka adalah para pendusta. Ini kondisi mereka, Allah bongkar. Kemudian disebutkan di ayat yang setelahnya, ittakhadhu aymanahum junnah. Ai kata Syekh Sa'di, tursan yatatarrasuna biha min nisbatihim ila nifaq. Mereka menjadikan aiman, jamak dari yamin, sumpah-sumpah mereka sebagai junnah. Ai tursan, sebagai tameng yang mereka gunakan untuk membentengi diri mereka, melindungi diri mereka, ya, dari penisbatan mereka dituduh sebagai munafik, sehingga mereka mengatakan nasyhadu innaka rasulullah. Mereka datang dan mengatakan kami bersaksi engkau adalah rasulullah supaya dipercaya, dan kadang ditambah dengan sumpah-sumpah mereka. Maka sumpah-sumpah mereka dan ucapan persaksian mereka seperti ini adalah dalam rangka untuk mereka jadikan tameng dari tuduhan terhadap mereka munafiki. Ya. Ini mereka pakai sebagai tursan, tameng ya tatar rasul nabiha. Fasaddu an sabilihi bi anfusihim. Maka dengan itu mereka merintangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan diri-diri mereka. Karena dianggap termasuk muslimin, maka lebih mudah mereka untuk mempengaruhi, menggoda, merintangi, menyebutkan berbagai hal dan mempengaruhi kaum muslimin dari dalam. Ya. Dan ini banyak hal. Mau berangkat jihad, ya. Panas. Kenapa tidak lain waktu begini-begini? Ada orang mau nyumbang banyak disebut mura'in. Orang riya. Kenapa nyumbang banyak-banyak di depan orang banyak? Ini riya. Orang nyumbang sedikit, Allah tidak butuh seperti ini. Terlalu sedikit. Sehingga orang mau nyumbang banyak ya diunaiki, sedikit ya diunaiki. Mau berangkat jihad. Ya males mau. Dan mereka kadang bersumpah rumah kami sedang tidak bisa ditinggal. Kami minta uzur tidak bisa berangkat. Ya. Mempengaruhi sedikit banyak. Oh, iya juga ya. Ikut begini, ikut begitu. Kadang mengembuskan dan cepat menebarkan berita dusta. Ya Aisyah berzina dengan ini, dengan itu. Dan mereka aman karena dianggap termasuk bagian dari muslimin. Ya, kalau seandainya ini ya. Yang lain, yang lain jelas. Ya, Yahudi atau Alkitab. Ini mereka... dengan sumpah-sumpah mereka dan persaksian mereka bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul utusan Allah, ya. Mereka dianggap muslimin, ya. Jadi tameng melindungi mereka, dan sembari dengan itu mereka merintangi manusia dari jalan Allah, dari salat, dari jihad, dari bersedekah, dari berbagai macam amal kebaikan dengan pengaruh mereka. Wasaddu ghairahum mimman yakhfa 'alaihi haluhum, dan mereka akan merintangi, menghalang-halangi selain mereka ya dari orang-orang muslimin yang tersembunyi atasnya kondisi mereka, yang belum tahu ciri mereka, yang belum mengetahui jati diri mereka, ya akan terpengaruh. Karena ini kan ya, muslimin, ini kan lebih tua dari saya, ini kan dan seterusnya. Karena tidak tahu kondisi, sifat ataupun jati diri mereka. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, kata Allah, sesungguhnya mereka munafikun itu amat buruklah apa yang telah mereka perbuat tersebut. Haitsu azharul imana wa abtanul kufra, di mana mereka menampakkan keimanan tetapi mereka menyembunyikan kekufuran. Wa aqsamu ala dzalika wa awhamu sidqahum, mereka bersumpah dalam hal tersebut bahwa mereka benar, mereka bersaksi dari Muhammad adalah utusan Allah dan seterusnya. Mudah saja mereka bersumpah menyembunyikan kedustaan mereka ya. Wa awhamu sidqahum, dan membuat orang mengira mereka jujur, meyakinkan orang ya, mereka mengesankan, iham itu mengesankan orang, sidqahum bahwa mereka benar, mereka jujur ya, betul-betul apa namanya meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makanya ketika ada yang mereka itu memprotes dengan kata-kata jelek, tuduhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi bagi-bagi harta ghanimah, kok sebagian dikasih 100 unta, sebagian banyak, sebagian sedikit. Dia bersumpah, wallahi inna hadhil qismah la turadu biha wajhullah, demi Allah pembagian ini tidak ikhlas karena Allah. Lo Nabi dibilang gak ikhlas ya. Demi Allah pembagian ghanimah ini bukan karena Allah ya. Dan sebagian mereka mengatakan dengan terang-terangan, iqdil ya Muhammad, berbuat adillah engkau ya Muhammad kalau bagi-bagi ya. Nabi mengatakan, faman ya'dil illam adil, siapa yang bisa berbuat adil kalau saya saja dianggap tidak adil ya. Dan Nabi mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, tidakkah kalian percaya denganku padahal aku ini dipercaya oleh yang di langit ya. Dan sebelumnya di Mekah mereka dikenal Nabi itu amin, al-amin, yang amanah, sampai orang menitipkan barang ke beliau ya, tidak pernah dusta, dikenal dalam membagi ghanimah, karena ada yang banyak, ada yang sedikit, adil engkau ya Muhammad. Dituduh seperti itu. Sampai ada sahabat minta izin. Izan li adribu unuqah ya Rasulullah, tolong izinkan saya penggal lehernya ya Rasulullah. Lah, jangan. Beliau mencegat Umar ya. Laqalan nas, kalau seperti itu kau lakukan, orang-orang akan berkata, Muhammad yaqtulu ashabah, Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Itu ikut jihad, itu pasukannya, itu prajuritnya, itu muslimin juga. Lah kok dibunuh? Nah, ini apa artinya? Yaitu daf'ul madarrah muqaddam. Dan Nabi tidak mengatakan, jangan, dia tidak pantas dibunuh. Jangan, dia tidak boleh jadi ya, munafik. Tapi Nabi, jangan, nanti apa kata orang? Orang mengatakan Muhammad membunuh muslimin, Muhammad membunuh temannya sendiri, kan orang tahunya ini sama-sama muslimin. Nah, ini pelajaran penting dan banyak di situ hal-hal yang semacam ini. Maka dikatakan mereka itu mengesankan kejujuran mereka betul-betul di tengah orang ya. Banyak orang menganggap mereka benar masuk muslimin, dan kadang mereka dengan bersumpah dan membuat muslimin itu jadi zon ke Nabi, bahkan suzon pada Allah dan syariat ya. Kalau kalah disyukur ke, coba dengar nasihat kami, enggak usah berangkat ya. kalah toh, misalnya kalau kalah perang pulang nggak dapat ini, tapi kalau dapat ghanimah nggak ikut berangkat, ya kenapa kami nggak dapat bagian? Kan kami tadinya juga pengen berangkat, cuman ada uzur di rumah nggak bisa berangkat, ya hal-hal yang semacam ini, subhanallah, ya. Jadi betul-betul sangat ya mengganggu. Ini kondisi mereka, Rasulullah SAW. Jadi sebutkan ayat yang berikutnya, ayat ketiga. Dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fa hum la yafqahun. Ya. Dan yang demikian itu dikarenakan mereka beriman kemudian mereka kafir, kemudian maka ditobiatkan, ditanamkan dalam kalbu mereka kekufuran seperti itu, fa hum la yafqahun, sehingga mereka termasuk orang yang tidak memahami. Tentang hal ini ada beberapa kalam di antara ulama, apa yang dimaksud tentang ayat ketiga ini. Kita baca dulu keterangan Syaikh Sa'di. Dzalika bi'annahum, ya, yakni dzalika alladzi zayyana lahumun nifaq. Yang demikian itu yang membuat kemunafikan nampak indah di depan mereka. Kok mereka menganggap baiknya kita menampakkan muslimin enggak terang-terangan, ya. Bisa babi annahum, itu dengan sebab annahum layat butuna alal iman, mereka tidak kokoh di atas keimanan. Bal amanu thumma kafaru fatubi ala qulubihim. Ini Syekh menafsirkan sesuai zahirnya. Ini mereka percaya kemudian mereka kafir setelahnya. Fatubi ala qulubihim, kemudian ditobiatkan, ditanamkan seperti itu kekufuran dalam kalbu-kalbu mereka, sehingga bihaitsu la yadkhuluha al-khairu abadan, tidak lagi bisa masuk kebaikan hidayah pada kalbu mereka. Fahum la yaqul, maka mereka tidak termasuk kaum yang tidak faqih, yakni tidak paham. Ma yanfa'uhum wa la ya'una ma ya'udu bi masalihihim, sehingga mereka tidak dapat mengambil manfaat dengan adanya syariat, dengan peringatan, nasihat, ayat, hadis, tidak dapat mengambil manfaat. Ya. Wala ya'auna, ya, dari wa'a, ya'i, ya'auna. Dan mereka tidak, yaitu menyerap, mengambil, ya, tidak dapat meresapi. Ma ya'udu bima sholihim, apa-apa yang dapat kembalinya kepada maslahat mereka sendiri. Kalau mereka mau beriman, mau menjalankan syariat, yang dapat maslahat mereka. Ya, meskipun ada ujian, tetapi wal aqibatul lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang-orang bertakwa. Namun tidak demikian ya mereka. Disebutkan di tafsir yang lain, di mana Syekh atau Al-Hafidz atau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ketika beliau menyebutkan ayat ini, dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru fatubi 'ala qulubihim fa hum la yaqul, ai beliau mengatakan innama quddira 'alaihimun nifaqu lirujuihim 'anil imani ilal kufran. Ditakdirkan kemunafikan pada mereka karena mereka balik dari tadinya keimanan kembali menjadi kekufuran, ya, menyembunyikan kekufuran dalam kalbu mereka. Wastibdaluhum ad-dalalah bil huda, dan mengganti, ya, mengganti apa ad-dalalah bil huda, ya, mereka tidak mau mengganti apa dengan petunjuk, ya, tetapi justru memilih kesesatan dan kekufuran. Maka fatubi ala qulubihim fa hum la yafqahun, maka jadilah Allah takdirkan kekufuran, kemunafikan tetap dalam kalbu mereka. Ai fala yasilu ila qulubihim huda, tidak bakal hidayah sampai ke kalbu mereka. Fala yakhlis ilaiha khair, tidak akan murni sampai bersih kebaikan masuk ke kalbu mereka. Fala da'i wala tahtadi, tidak bakal meresap, ya, tidak bakal mengambil petunjuk, dari nasihat dan berbagai macam yang ada pada mereka. At-Tabari rahimahullah menyebutkan haulai al-munafiqun, ya, ketika menyebutkan dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi ala qulubihim, kemudian ditabiatkan pada kalbu mereka, yakni khatban bil kufri anil iman. Ya Allah, seperti Allah stempel, Allah kunci kalbu mereka dengan kekufuran tersebut dan terhalangi dari hidayah yang berikutnya. Adapun sebagian menafsirkan kota ada, ya, dinukil oleh Tabari dengan sanadnya dari kota ada tabi'i. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru, dengan demikian karena mereka beriman kemudian kafir, yaitu aqarru bila ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa qulubuhum munkirah ta'ba dzalik. Mereka berikrar menetapkan la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, namun kemudian kalbu mereka, sementara kalbu mereka mengingkari dan enggan untuk selaras sesuai dengan ucapan mereka tersebut. Al-Baghawi menafsirkan dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru, maknanya aqarru bil lisan, yakni amanu maknanya mereka menetapkan, mengikrarkan dengan lisan, wa idza ra'aw al mu'minin, tapi karena mereka melihat kaum mukminin tsumma kafaru, mereka pun kafir. Idza khalau ila al musyrikin, kalau mereka kembali bersama teman-teman mereka musyrikin, kalau bersama muslimin seakan amanu, tapi kalau bersama musyrikin kafaru. Ini makna yang disebutkan Al-Baghawi. Sehingga Allah tabiatkan fatubi ala qulubi. Ini bahayanya ikut mengikuti bermajlis dengan orang-orang musyrikin dalam urusan keseharian terus-terusan. Kalau jual beli dan seterusnya muamalah abas. Tapi ini bahaya. Man jalas jalas. Siapa terus bermajlis akan sejenis. As-sahib sahib. Seorang sahabat akan menarik. Sahib sahib. Sahib itu narik. Sahib sahabat, orang berteman lama-kelamaan akan menarik tabiatnya. Mereka pun ditabiatkan jadi musyrikin. Adapun Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru, yakni dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru, ini hadza i'lamun minallah bi annal munafiq kafir. Ini merupakan pengumuman dari Allah bahwa munafik hukumnya kafir. Ya, sekalipun nanti ada keterangan para ulama bahwa nifak ada dua macam, nifak amali dan nifak i'tiqadi. Ada amalan-amalan yang itu merupakan sifat dan amalannya munafiki. Ya. Dan nifak amali ini ya, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keimanan menjadi munafik sungguhan. Tetapi ada padanya khisal, ya, khaslah atau khaslatain atau khisal munafikin, perangai dari perangai-perangai munafikin. Adapun yang sampai menjadikan seorang betul-betul munafikun adalah nifak i'tiqadi. Apa yang ada dalam kalbunya, ya, dia menyelisih dari keimanan yang dia ikrarkan. Nah, di sini Al-Qurtubi semakna dengan apa yang disebutkan oleh Baghawi dan tadi apa yang dinukil oleh Qatadah, bahwa mereka aqarru bil lisan. Kata Qurtubi, aqarru bil lisan tsumma kafaru bil qalb. Mereka mengikrarkan keimanan dengan lisan, syahadat la ilaha illallah, dan bersaksi nasyhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Tsumma kafaru bil qalb, tapi mereka kufur dalam qalbu. Artinya ini nifaq i'tiqadi. Itu mereka menafsirkan seperti ini ayat dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Iman dengan lisan tetapi kafaru dalam kalbu mereka. Sebagian menyebutkan demikian. Wa qila, ada pendapat kedua disebut Qurtubi, nazalatil ayah fi qaumin amanu tsumma irtaddu. Turun ayat ini pada suatu kaum dari mereka munafikin yang mereka memang betul-betul beriman dalam kalbu. Tsumma irtaddu, tapi setelah itu kemudian murtad. Zalika bi'annahum amanu summa kafaru. Yang demikian itu karena mereka sebelumnya beriman, kemudian mereka setelah itu mereka murtad. Sesuai dengan zahirnya. Nah, memang ada dua pendapat apa yang disebutkan para ulama Ar-Ra'ala, dan mungkin ada kedua-duanya pada mereka, sebagian mereka tadi yang beriman kemudian murtad karena suatu kepentingan. Ini yang apa disebut tadi layat butuna alal iman. Yang disebut syahsa'adina wa ta'ala. Mereka tidak kokoh di atas keimanan. Artinya seperti disebut di ayat yang lain, di surat yang lain. Muzabzabina baina zalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka itu ya muzabzabin. Ya, apa kesana kemari. Enggak jelas. Kadang la ilaha ula tidak kesana, tidak juga kesini. Tergantung arah angin mana yang pas. Kalau muslimin menang dekat. Kami kan teman kalian, kami kan juga apa dengan kalian. Kalau kira-kira muslimin mau kalah, yang menang Al-Ahzab, pasukan gabungan musyrikin, wah cepat-cepat mereka berlepas diri dari muslimin. Itu bukan golongan kami, kami bersama kalian, musyrikin Mekah dan yang lainnya Al-Ahzab. Jadi mereka melihat kepentingan keselamatan mana yang menang, mana yang kuat, itu yang mereka pilih ya. Jadi berbagai macam kondisi mereka, dan sekali lagi telah kita sebutkan bahwa munafikin ini muncul di saat justru muslimin banyak-banyaknya. Muncul di saat periode madaniyah, setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu di Mekah tidak ada, karena setiap orang nampak ketahuan keislamannya, dia bakal disiksa. Dikejar, disiksa, diteror, di berbagai macam berat cobaannya saat itu. Sampai Nabi berpesan kepada sebagian sahabat untuk menyembunyikan keislamannya. Nanti kalau sudah masanya Allah tampakkan agama ini, datang kepadaku ya. Sekarang sembunyikan, karena rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayangnya beliau kepada para sahabat. Tapi Nabi tetap dakwah dan menyampaikan, tapi kepada sebagian sahabat beliau pesan sembunyikan tuh. Itu periode Makkiyah. Adapun di Madinah adzan telah berkumandang, sholat ditegakkan, muslimin mayoritas penduduk Madinah Al-Ansar yakni khususnya Aus Khazraj berislam. Dan justru orang yang tidak masuk Islam khawatir kepentingannya goyah kedudukannya, maka mereka pun menampakkan keislaman secara zahir. Dan tadi disebut sebagian ulama mufassirin amanu yakni aqarru bil lisan. Mereka beriman yakni dalam lisan. Ini menunjukkan bahwa iman dan Islam itu idza istama iftaraqa wa idza iftaraqa istama. Dua kalimat, dua kata, kalau bersatu dia punya makna sendiri-sendiri. Islam makna amalan zahir ya. Syahadat dengan lisan, sholat, puasa, zakat, haji, amalan zahir dengan rukunnya. Tapi iman, percaya dan yakin dalam kalbu. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari akhir dalam hati. Islam sendiri punya mana, iman punya sendiri. Tapi kalau disebut sendiri-sendiri, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, maksudnya hei muslimi. Iman ya Islam, Islam ya iman. Ini yang disebut. Dzalika bi'annahum amanu. Dan ini aslamu. Menurut sebagian tafsiran, yang demikian karena mereka tadinya beriman bil lisan, yakni berislam. Jadi ini maknanya, kadang disebut Islam itu dengan iman, dan kadang disebut iman itu Islam. Ketika disebut sendirian, dia mencakup keduanya. Tapi kalau disebut dalam satu konteks berbarengan, iman mencakup amalan batin, akidah, keyakinan dalam kalbu, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari akhir, dan seterusnya. Tetapi Islam amalan zahir, salat, puasa, zakat, syahadat dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.